tertusuk cintamu. Oh teganya hatimu sayang, kau pergi bersama. Tapi karena aku orang tak punya, masih ku ingat pertama hati kita menyatu. Ku belai rambutmu dan kau pun tertidur. Oh sakit, sungguh sakit. Pertama kau bisikan cinta, ku kecup keningmu dan kau tersenyum. Kejam, sungguh kejam, kau buat begitu. Sayang, kau pergi bersama.